Elsa Safira Kimcil Monata. Baik, menuruti teman-teman semuanya yang kita ada di sini. Ya, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Binuang, ayo Mas Ade. Ya, coba nyanyi sama-sama. Ya, yo. Satu, dua, tiga. Panjenengan. Trisno. Kala tau Binua. Terima kasih.